Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral muslimin hafizakumullah. Naam. Qala Syekh Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Hafidhahu Ta'ala, walladhi yajib al-muslim ayyattabi' al-kitab wa sunnah fi jami'il umur. Dan wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mengikuti al-kitab wa sunnah di segala perkara, segala urusan. Jangan sampai mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Itu meninggalkan Alkitab wa Sunnah atau hanya mengambil sebagiannya. Fil adab, apakah itu di dalam urusan atau perkara adab. Wal aqaid, ataupun juga akidah. Dan ini termasuk yang paling utama. Apabila akidah seseorang itu rusak, tercampur dengan kesyirikan, kenifakan, ya dan billah, ini bisa terjatuh kepada al-kufur. Wal mu'amalat, demikian juga di dalam hal mu'amalah, apakah jual beli ataupun juga hubungan sosial yang lain. Wal akhlak, demikian juga akhlak, tingkah laku seorang ketika berhadapan dengan orang lain. Wa fi jamil umur, dan semua perkara, semua urusan itu semuanya harus mengikuti ayat tabi al-kitab wa sunnah, mengikuti al-kitab wa sunnah. Lianna risalatan nabiy sallallahu alaihi wasallam syamilatun wa salihatun li kulli zamanin wa makanin ila an taqumas sa'ah. Karena risalah yang dibawa oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya syamilah, menyeluruh. Wa salihah li kulli zaman wa makan ila an taqumas sa'ah. Dan tentunya tuntunannya pun memiliki maslahat yang menyeluruh pula di setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat, tidak terlepas sedikit pun, tidak mengalami an-naqs ataupun al-qusur. Jadi tidak ada kekurangan di dalamnya ataupun juga perlu yang ditambahkan. Semua sudah syamilah, sudah mencakup seluruhnya. Li'anna alladhi anzalaha huwallahu al-azizil hakim. Karena yang menurunkan risalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Wallah al-aziz al-hakim. Itu Allah yang maha aziz, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Alladhi ya'lamu annaha salihatun, yang mana dialah Allah yang mengetahui perkara-perkara salihatun likul waqtin ila an tuqumussah, bagaimana perkara tersebut yang memiliki maslahat di setiap waktu sampai hari kiamat. Jadi dialah yang membuat asy-syari'ah, asy-syari', pembuat syariat. Fahiya tanzilun min hakimin hamid, ya, semuanya ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa innahu lakitabun aziz. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sesungguhnya Al-Kitab, ya, Al-Quran itu aziz, ya, yang maha aziz, yang maha mulia. La ya'tihi al-batil min bayni yadih wala min khalfi. Al-Quran itu Al-Kitab, firman Allah itu tidak akan ada di dalamnya kebatilan, baik itu dari depan ataupun dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid. Semuanya adalah ucapan Allah. Tuntunan untuk semua umat manusia. Wa yashamilatun wa salihatun li kulli zamanin wa makan. Mencakup seluruhnya. Bahkan memiliki apa? Kemaslahatan yang umum untuk setiap waktu dan tempat. La yasa'al muslim ay yakhruja anha, maka tidak pantas kalau dirinya seorang muslim untuk keluar berupaya meninggalkan Alkitab wa sunnah. La yasa'al muslim, tidak boleh, jangan sekali-kali kita meninggalkan Alkitab wa sunnah, ya, di dalam perkara apapun, di dalam urusan apapun, tidak boleh kita keluar. Wadakhulu fi hadan naqid aidha, dan yang termasuk pembatal yang semodel ini, alladzina yaqulun, yang mana mereka mengatakan apa, inna syari'ah inna ma hiya lizaman almadhi. Ada juga yang mengatakan bahwa syarat itu dikhususkan atau hanya untuk waktu yang dulu, waktu yang lampau, ya, di zaman sahabat at-tabi'in at-tabi'in. Mereka mengatakan demikian. Ammal waqtul hadir, adapun waktu sekarang ini, ya, zaman milenial istilah mereka, fala tasluh lahu syariah, arti tidak cocok lagi, tidak pantas untuk diterapkan syariat. Ya dan billah. Lianna hadathat mu'amalat wujidat umur la tatanawaluha asy-syariah. Jadi sudah mulai banyak, ya, perubahan, ya, dari perkara-perkara mu'amalah, ya, dan juga perkara-perkara yang mana asy-syariah tidak bisa menjangkaunya. Iya dan bila ini ucapan-ucapan yang keji, ucapan yang jelek, yang mana tidak didasari dengan Alkitab wa sunnah, hanya didasari dengan al-hawa, hawa nafsu, ataupun juga akal yang tidak sehat. Wa hadha ma'nahu anna syari'ah qasiratun 'indahu. Ya, maknanya apa? Berarti menganggap bahwasanya syariat itu qasirah. Ya, masih kurang. Perlu banyak perbaikan. Wa laysat min 'indin hakimin hamid. Dan juga bukan dari Allah Azza wa Jalla. Fala syakka fi kufrin min man yaqul hadzal maqal. Tentunya orang yang mengatakan seperti ini tidak diragukan lagi. Dia sudah terjatuh kepada al-kufur, ya, ingin menyisihkan, ingin menyingkirkan, ingin meninggalkan apa? Asy-syari'ah, al-kitab was-sunnah. Wa hadza dakhilun fi man yaz'am jawazul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ya, hada dakhil fi man yazam jawaz, sama saja seperti orang yang menganggap bahwa bolehnya keluar dari syariatnya Muhammad SAW. Ya. Kalau dia menganggap apa tadi, syarat Islam itu hanya diperuntukkan ya, ataupun juga diberlakukan di waktu yang lampau, 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Adapun di zaman sekarang itu tidak, mungkin tidak cocok lagi, tidak sesuai. Ini ucapan-ucapan yang kotor yang mereka lontarkan. Dan juga mereka menganggap bahwa saya anna syariah qasirah, ada yang masih kurang. Wa yaqul inna syariah la tantabiq ala hada az-zaman. Sesungguhnya ya, mereka mengatakan apa lagi? Di antara ucapan mereka adalah ya, dia mengatakan inna syariah la tantabiq ala hada az-zaman. Sungguhnya syariat itu tidak cocok atau tidak pantas lagi di zaman sekarang ini. Wa inna ma tantabiqu ala az-zaman alladhi madha. Ini syarat ini pantasnya untuk di waktu yang dulu ya, di zaman Rasul, sahabat, at-tabi'in, wa akthar man yaqul hadzal maqal. Dan ternyata banyak juga yang berpemikiran dengan ucapan-ucapan seperti ini. Baik langsung atau tidak langsung, mereka tergiring dengan ucapan-ucapan ataupun pemikiran-pemikiran seperti ini. Hati-hati ya, ini syubhat yang mana orang sulit untuk atau tidak berani untuk mengatakan ini adalah batil. Wal Imam Malik rahimahullahu yaqul ya, bahkan Imam Malik rahimahullahu mengatakan bahwasanya la yaslu akhir hadhil ummah, la yaslu akhir hadhil ummah, tidak pantasnya ya, artinya dia tidak akan bisa baiknya suatu umat di akhir zaman illa ma aslah awal, kecuali dia bisa mencocoki generasi yang pertama. Bagaimana generasi pertama itu bisa menjadi baik? Maka dia harus mengikuti generasi pertama tersebut. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka jadikan pedoman? Walladhi aslah awwaluhu wa al-kitab was sunnah. Yani generasi pertama itu mereka menjadi baik, mereka menjadi aslah dibandingkan yang lain, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan al-kitab was sunnah. Fala yasluh akhiruha illa al-kitab was sunnah. Maka tentunya mereka pun harus tunduk, harus mengikuti apa? Al-kitab was sunnah. Wa syariatul Islam salihatun li kulli zamanin wa makanin ilan taqumas sa'ah. Maka syariat Islam ini salihah, tentunya menjadi salihah, menjadi baik, menjadi maslahat di setiap waktu dan tempat. Ila antaku masa, sampai hari kiamat. La tattahim bin naqsi wal qusur, tidak seperti apa yang mereka tuduhkan ya, dengan adanya kekurangan, perlu banyak perbaikan, tidak sempurna dan sebagainya. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala hakama la bil kamal, karena Allah sendiri ya, yang telah memberikan persaksian. Allah yang memberikan persaksian ya. Artinya dinil Islam yang dibawa oleh Rasul SAW itu sudah al-kamal, sudah sempurna. Qala ta'ala al-yawm akmaltu lakum dinakum. Ini dalil yang menunjukkan apa? Dinil Islam ya, dinil Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ya, itu sudah sempurna. Pada hari ini aku telah sempurnakan dinakum, agama kalian, untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, bahkan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian atau atas kalian. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridho agama Islam itu sebagai agama kalian. Ini menunjukkan apa? Persaksian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dinul Islam hakamalaha bil kamal, atau syariah hakamalaha bil kamal, artinya sudah sempurna. Fama tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wad-din kamilun wa syamilun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Agama ini sudah sempurna, tidak dikurangi, ya, tidak disembunyikan, semuanya sudah kamilun wa syamil, sudah sempurna, bahkan sudah menyeluruh untuk seluruh umat. Wa min kamalih, ya, di antara bentuk sempurnanya apa? Anu yasluh li kulli zaman wa makan, artinya sudah sempurna di setiap waktu dan juga tempat. Yasluh walau lam yaslu li kulli zamanin wa makan lam yakun kamilan. Kalau misalkan di situ tidak sempurna, ya, tidak yasluh, ya, tidak menjadikan di situ maslahatnya menyeluruh, ya, sempurna, maka dia dikatakan apa? Lam yakun kamilan, tidak dikatakan sempurna. Bal sara naqisan, berarti ada yang kurang. Fallahu syahida lahu bil kamal. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan persaksian terhadap agama ini dengan persaksian bahwasanya agamanya sudah sempurna. Wa haula yaqulun inna laysa bikamil. Sedangkan mereka ini yang punya pemikiran yang tidak sehat bahwasanya agama ini, syarat ini laysa bikamil, belum sempurna atau tidak sempurna. Li'annahu la yaslu li hadza az-zaman. Kenapa mereka mengatakan apa? Tidak pantas untuk di zaman sekarang untuk diterapkan. Ya dan billah. Wa kadzalika yadkhul fi hadza. Kemudian juga di antara apa yang masuk kategori an-naqid seperti ini, pembatal Islam, ya, yang seperti ini apa? Man ibtada'a bid'ah fid din aw ahdatha hadatsan yadhunnu annahu khair. Barang siapa yang mereka melakukan suatu kebid'ahan, ya, perkara yang baru, ya, di dalam agama ini, itu aw ahdatha hadatsan yadhunnu annahu khair, mereka anggap bahwa itu adalah suatu kebaikan. Ya. Wa annahu taqarrab ila Allah azza wa jall, mereka menganggap bahwa ini adalah termasuk taqarrubnya, mendekatkan diri kepada Allah di dalam hal ibadah. Hadza nau min al-khuruj an syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nau seperti ini, jenis seperti ini pun sama modelnya, yaitu keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum lam yasa'hum ma syarahu Allah azza wa jalla innama atau bi ziyadat. Karena apa? Karena mereka itu berusaha, ya, lam yasa'hum ma syarah Allah azza wa jal, ya. Mungkin mereka berusaha untuk tidak keluar, ya, tapi ternyata innama atau biziyadat, ada yang ditambahkan, ya. Mungkin dia menerima syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi ternyata ada yang ditambah-tambahkan oleh mereka. Mungkin bisa jadi ada juga yang dikurangi, ya. Karena tidak mungkin bergabung antara as-sunnah dengan al-bid'ah. Setiap dia menjalankan sunnah, pasti dia meninggalkan bid'ah. Dan kebalikan, dia setiap menjalankan bid'ah, berarti dia meninggalkan sunnah. Hada anna din ghair kamilun wa annum bihaja ila ziyadah. Jadi din ini dianggapnya belum kamil, belum sempurna, dan perlu untuk ditambahkan. Itu anggapan orang-orang yang melakukan apa? Bid'ah. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam an ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan atau perkara yang baru di dalam urusan kami, tentunya perbuatan tersebut akan tertolak. yang mana ini bukan dari contoh Rasul SAW akan ditolak, bahkan bukan ditolak saja, tapi dia terjatuh kepada adzunub. Wa qala sallallahu wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati terhadap perkara yang baru di dalam agama ini. Ya, agama maksudnya perkara yang baru. Adapun dia menciptakan suatu perkara yang itu bukan dalam hal agama, ini labas, seperti membuat apa? Pesawat dan sebagainya di zaman Rasul mungkin tidak ada. Nah, ini boleh. Adapun dalam perkara agama maka tidak boleh menambahkan zikir-zikir yang mana Rasul SAW tidak pernah menyampaikannya ataupun juga mencontohkannya. Maka ini hal ini tidak diperbolehkan dalam ibadah. Semuanya sudah kamilun wa syamil. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru di dalam agama ini bid'ah. Dan tentunya orang yang melakukan kebid'ahan pun akan terjatuh kepada dhalal. Dan bid'ah itu dhalalah. Fal khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashmal hadhihi al anwa kulluha. Jadi orang yang keluar dari syariat Muhammad SAW, keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, itu yashmal hadhihi al anwa kulluha, semuanya mencakup seluruhnya. Walakin ba'dhuha ashad min ba'd. Namun di sini mungkin dilihat mungkin sebagiannya ada yang lebih ashad, lebih parah lagi dibanding sebagian yang lain. Fabaun kufrun waridah, sebagian yang bisa jadi terjatuh kepada al-kufur waridah. Jadi bid'ah itu ada yang bisa terjatuh kepada al-kufur, ada juga bid'ah yang tidak terjatuh kepada al-kufur. Wa ba'dhu dhalal dun al-kufur, ya, sebagian lagi bisa terjatuh kepada dhalal, kesesatan, ya, artinya tidak sampai tingkat al-kufur dun al-kufri. Falladhi 'alaihi aqwamul sufiyya minal khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada kufrun wadih. Adapun orang-orang yang seperti sufi yang ekstremis, ya, mungkin dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW itu sudah kufrun wadih, kufur yang jelas, apalagi sampai mengatakan bahwasanya dia tidak terbebani dengan syariat Islam, boleh melakukan apa saja, apakah yang haram atau yang halal, tidak beribadah, itu mereka anggap semuanya boleh karena dia sudah tingkat ma'rifah. Iya dan bila, dan ini sudah termasuk kufrud wali. Wa kadzalika man tashabba bihim fi ba'd al-umur wa khuruj an syari'ah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barang siapa yang dia itu menyerupai sebagian perkara, ya. Wa khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qadari. Tentunya semua tergantung dari tingkat kebid'ahannya. Mungkin sebagian terjatuh kepada al-kufur, sebagiannya lagi terjatuh kepada dhalal. Yang pasti bid'ah itu asyad, ya, dibandingkan apa? Dosa-dosa yang lainnya. Karena dia menganggap bid'ah itu adalah suatu kebaikan. Sedangkan orang yang melakukan dosa, dia tahu itu adalah maksiat. Ya, maksiat kepada Allah. Tentunya dia akan bisa kembali, ya, kepada kebaikan. Nah, adapun orang-orang yang kebid'ahan itu sulit, ya, kembali kepada al-khair karena mereka menganggap itu adalah suatu kebaikan yang tidak perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyad billah. Nah, itu di antara an-naqid, ya, yang kesembilan. Jadi orang yang berusaha untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW bisa terjatuh kepada al-kufur. Dan semua juga tergantung dari tingkat keluarnya dia dari syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.